Dan kita duga ternyata mereka parok. Inti bahas masalah Fauzan. Ya tidak habis sampai subuh kalau Fauzan. Tidak perlu ana yang cerita. Inti langsung telepon saja Mas Ul Makbar. Mas Ul. Tidak. Iya, ana ingin menjelaskan ke inti bahwasanya orang-orang yang ajak inti bicara itu seperti ini keadaannya mereka. Seperti ini keadaannya mereka. Di mana sebetulnya anda harus tahu sebelum kita datang ke tempatnya mereka. Wong ana jajirannya. Diundang anda tidak mau. Badr diundang tidak mau. Ikhwafu bolak semua diundang tidak ada yang mau. Kok anda dari akhir dunia datang masuk ke tempatnya mereka. Ana lihat ketidakmauan itu naam karena tetap mereka masyur. Tapi memang ada waktu mau berangkat karena sudah siapkan nasihat, suruhan tidak masalah. Walah, kalau yang tadi anak berkenaan antum, beberapa poin dia aku anak salah dalam beberapa kan beberapa kan. Tapi masalah rujuk kepada kita ulama, karena rujuk, saya bilang gitu. Panggil dia. Ya akhi, ya ya adam, barakallahu fi. Ucapan ya akhi, ma humu adabar kecuali bil amal ya adam. Nah, nah. Sekarang orang banyak mengatakan kita tarajuk kepada para ulama, tarajuk kepada ulama. Sekarang dilihat amalannya di mana? Walaknya dia tetap bersama orang-orang MLM yang ada di markas. Duduknya tetap bersama Amar Buton. Dan dia tahu seterusnya Amar Buton terakhir apa? Amar Buton. Statusnya Amar Buton terakhir apa? Dakwah di Indonesia adalah dakwah politik. Dakwah di Indonesia adalah dakwah politik. Dan sampai detik ini, Firman masih selalu duduk bersama dia. Dan dia termasuk orang yang paling dekat dengan dia. Termasuk pentolannya MLM yang sampai detik ini, karena anak jironnya tahu beberapa, hampir beberapa hari selalu jalsa. Bahkan kemarin, mulai habis asar, duduk sama Firman sampai mendekati jam 10 malam di depan rumahnya bersama Abu Darda. Mana sekarang wala dan baroknya dia? Dan nanti bisa lah. Kemudian didatengin sama Abu Rosa. Amr, betul. Didatengin lagi. Ini maksudnya nanti apa ya? Ini tulis-tulis kayak gini satu sih. Cepat kusir, cepat nyalor ngitul, cepat nyalor ngitul. Tanya sama mereka memang, ala ta'asubihi wala hawa. Ala ta'asubihi wala hawa. Kayak hari zaman dulu sampai sekarang. Wala yataraja' khatwa. Wala yataraja' khatwa. Di antaranya Amr Buton. Pentolannya mereka. Dan sampai disini, duduknya sama Firman. Kalau ente tahu masalah Fauzan, berdiri bulu ente kan? Berdiri bulu ente. Kalau ente tahu masalah mu'akhadatnya Fauzan di Maktar, berdiri bulu ente tidak sudah sih kalau datang ke mereka. Mana dapat cerita banyak masalah Iboa, masalah... Ya akhir, kesir. Itu sudah cukup untuk membuat kita tidak perlu duduk sama mereka. Ada bapak istihsan segala. Wong asatidah ya Adam, barakallahu fi. Asatidah, kibarul ulama. Tidak mereka dengarkan kok apalagi kita. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.